Mitra Bisnis, putusan Mahkamah Agung yang membatalkan hukuman mati kepada pemilik pabrik ekstasi dan mengubahnya menjadi 15 tahun penjara menuai kontroversi. Satu sisi, ada yang menginginkan hukuman mati supaya ada efek jera. Di lain sisi, pertimbangan hakim yang menyidang kasus tersebut adalah hukuman mati bertentangan dengan HAM dan melanggar UUD 45. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat hukum Abdul Fikar Hajar. Pak Abdul, apa komentar Anda? Hukuman mati itu sekarang itu masih hukum positif di Indonesia. Jadi tidak ada alasan sebenarnya kalau dikatakan bertentangan dengan konstitusi. Nah, hukuman mati ini konstitusional, ya, masih diakui oleh konstitusi, masih menjadi hukum yang berlaku di Indonesia. Dan putusan-putusan Mahkamah Agung yang lalu, ya, bahkan boleh dibilang Mahkamah Agung itu masih menganut kepercayaan, masih menganut yang menyetujui hukuman mati. Khususnya terhadap tindak pidana yang narkotika, kemudian pembunuhan yang ini, dan tindak pidana yang lain ya, yang diatur oleh KUHP. Nah, tiba-tiba ada majelis hakim yang dengan memakai alasan konstitusional, ya, dia menurunkan hukuman dari hukuman mati itu. Nah, ini menjadi presiden yang buruk, gitu. Karena sama dengan menyatakan bahwa di Indonesia ini untuk jual beli narkoba atau apapun yang bersifat memperdagangkan narkoba itu nggak akan dihukum mati, kan begitu. Dan itu efeknya akan mengundang pemain-pemain baru itu sebenarnya. Karena itu satu. Yang kedua, dianggap hukuman juga bisa diatur gitu. Nah, ini yang bahaya. Yang bahaya bahwa kok Mahkamah Agung yang tadinya memang sedang memerangi narkoba dengan hukuman mati, tiba-tiba dia bisa mengurangi. Nah, ini efeknya malah menjadi jelek gitu. Menjadi jelek. Dan saya kira karena ada perbedaan seperti itu, walaupun ada di ranah kebebasan hakim ya untuk membuat putusan ya, tapi itu patut dicurigai kalau menurut saya. Dibentuk satu tim untuk memeriksa hakim-hakim yang menjatuhkan putusan, merubah putusan dari hukuman mati menjadi hukuman badan terbatas gitu. Saya menduga ada apa-apanya gitu ya. Saya menduga ada sesuatu ya yang tidak murni itu karena ketiga hakim itu, kalau ada dissenting ya artinya tidak semua hakim ya, kalau ada perbedaan di antara ketiga itu. Artinya kedua hakim itu ya bukan semata-mata melihat hak asasi. Kalau mau ya bagi perbuatan yang lain gitu. Ini narkoba itu tidak hanya membunuh 1-2 orang, tapi bisa membunuh generasi. Itu bahayanya, itu yang kesadaran itu yang harusnya dibangun oleh hakim. Lalu Pak, banyak pihak yang mengkritik saat ini vonis hukuman kepada terdakwa kasus-kasus kejahatan seperti narkoba dan korupsi terkesan selalu diperingan. Sebenarnya bagaimana Bapak melihat penegakan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini? Gini, hukumnya itu pasti, ya ada hukumnya. Nah, tapi kasusnya itu kan berbeda-beda. Artinya orang yang diadili dalam kaitan korupsi atau narkoba, belum tentu dia sebagai pelaku utama atau pedagang, ya kan? Mungkin hanya pemakai aja gitu ya. Nah, itu karakteristik kasus yang menentukan itu hukuman. Tetapi kalau dia terbukti sebagai pedagang, pengedar, apalagi ditangkap sebagai pemilik pabrik, itu saya kira semua hakim sepakat, itu harus mati hukumannya gitu. Nah, ini yang makanya saya katakan tadi, harusnya diperiksa nih hakim yang menjatuhkan, bahkan merubah dari hukuman mati menjadi hukuman terbatas. Jadi sebenarnya ada ini panduannya gitu, kepastian hukumnya ada. Cuma karena ada yang namanya kebebasan kekuasaan kehakiman, ada yang namanya kebebasan hakim dalam memeriksa memutus satu perkara, ini yang membuat kadang-kadang dia menyelewengkan, kadang-kadang dia memanipulasi kekuasaannya itu untuk urusan-urusan ekonomi umpamanya. Itu yang kurang ajar tuh itu gitu. Yang bahaya itu. Dia tidak berpikir jauh ke depan. Narkoba itu, korupsi itu masalah bangsa, masalah rakyat, masalah kehidupan bernegara. Bisa rusak, bisa runtuh karena korupsi atau karena narkoba, kan begitu. Demikian pengamat hukum Abdul Fikar Hajar. Saya Wendy Lim.